sampai dia satu percetakan, dia kerja percetakan di sana menjadi buku. Di Masjidil Haram itu kalau sebelum salat wajib itu ada pengajian agama setengah jam. Sampai sekarang pun ada. Ada. Kalau dulu enggak, dia membuat halakah-halakah. Ya, baru salat. Jadi di waktu itu pengantar bahasanya bahasa Arab Al-Qur'an. Ilmunya sangat dalam. Beruntunglah Malik. Di waktu itu umurnya 16. Ininya memang cerdas, cerdas sekali. Kalau dia baca Al-Quran, ini ditutup dengan kertas. Dia baca ini. Kalau kelihatan ini, payah dia kampung. Memperbaiki di sininya payah. Begitu cepatnya dia tangkap. Beberapa bulan di sana, cita-citanya untuk belajar bahasa Arab, dapat. Justru bahasa Arab yang paling bagus, bahasa Quran. Dia dapat lagi ilmu agama yang dalam. Ayahnya, satu-satunya orang di Indonesia yang mendapat Dr. Fiddin. Di Mesir. Di awal abad 20. Waktu orang Indonesia belum punya sekolah. Masih halakah-halakah. Sebelum ayahnya ke Mesir, dia belajar di Masjidil Haram juga. Kebetulan, gurunya tempat dia belajar itu adalah guru Malik juga. Jadi, sama ilmunya dia dapat. Setelah berapa bulan, sampai bulan haji, dia menunaikan haji, dia pulang ke Medan. Singkat cerita sampai Medan. Dia berpikir di otaknya cuma satu. Aku harus punya kerja. Belum ada niat mau pulang. Harus cari kerja. Barulah mulai dia kerja sebagai wartawan. Di sebuah majalah Islam. Namanya Pedoman Masyarakat. Pedoman Masyarakat. Di waktu itulah dia mulai mengarang. Ada satu karangannya Siti Sabaria. Ditulisnya pada usia 10 tahun. 25 halaman. Tulisan Arab Melayu. Kalau kita Melayu bilang tulisan Jawi. Isinya sastra sekali. Kena pantun, esai segala macam. Itu dia 10 tahun di atas. Yang pakai topi bulat. Atas itu. Itu sudah mengarang. Tapi semuanya sajak. Pantun-pantun dia buat. Terus dia mengarang lagi. Dipanggil Mama, merantau ke Delhi. Dan satu lagi di bawah lindungan Kak. Nama sudah tak bukan lagi Abdul Malik, ditambah haji di depan dia sudah naik haji. Baru tambah Karim Abdullah. Dan Abdullah. Karim ayahnya, Abdullah kakeknya, Hamka. Haji Abdul Malik, Karim Abdullah. Ya. Itu perempuan masyarakat asal hari Rabu beredar di seluruh Nusantara. Orang cari-cari itu. Bahasanya bagus, ceritanya ya menarik dan sedih. Menentuk cerita orang-orang penjajahan itu kan sedih semua. Ayahnya tahu dia sudah pulang, marah ayahnya. Dikirim orang ke Medan, suruh Malik pulang. Kampungnya bukan di Medan, kampungnya di sini. Suruh pulang, memang keras ayahnya. Sampai orang di Medan, apa kata Malik? Aku belum jadi orang berguna lagi. Aku nanti dikecam orang sampai kampung. Dia ingat di waktu dibenci masyarakat dulu. Nanti aku dikecam orang. Tak berhasil. Tapi ketika abang iparnya yang di Pekalongan, waktu dia ke Jawa kan ke abang iparnya, perintah beliau ke Aceh, karena dia juga ulama besar. Pulangnya dia mampir di Medan. Dia panggil ke adik istrinya. Dia panggil Haji, sudah naik Haji ya. Haji, berangkat pulang. Ambil bajumu. Tak bisa jawab. Dia bicara abang ipar sekaligus guru. Di bawah lah dia pulang. Sampai kampung salam sama orang tua ayahnya. Ada satu hal yang tak pernah diperbuatnya. Yaitu mencium tangan ayah. Karena nakalnya dulu ya. Sekarang begitu dia sampai dia cium tangan ayahnya. Begitu dia cium dia ingat ayahnya bercerai. Dia menjadi seperti anak terbuang. Menjadi nakal dan benci masyarakat. Berangkat ke Palembang sakit, berangkat ke Jogja ya, ke Pekalongan, ke Medan, langsung ke Mekah. Keluar air matanya. Keras jiwanya, tapi saat itu keluar. Karena apa? Semua langkahnya itu tidak ada bantuan dari orang tua. Karena dirinya lah yang ingin jadi ulama. Seperti kisah tadi tampaknya, ada orang tuanya kasus. Kemudian orang tuanya tanya, mana oleh-olehmu? Heran Malik, oleh-oleh apa ya? Kau sudah naik haji, mana sorbanmu, mana jubahmu? Nah, ada ya. Kenapa tak ada? Ya, aku tak ada uang. Ini salah kau. Kata ayahnya. Asal mau kemana kau tak pernah minta uang. Dia masuk ambil jubah warna biru, apa? Daun pandan. Buatan Turki, bagus kan? Ayahnya cuma pakai jubah itu pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Dua kali dalam setahun. Tapi sekarang diserahkannya kepada anaknya. Ini kau pakai, masuk kamar. Di waktu ayahnya ambil baju, apa kata Malik? Tapi tidak kedengaran sama ayahnya. Aku permisi aja tak boleh meminta uang. Tapi untung tak dengar sama ayahnya. Akhirnya dia pakai baju di dalam kamar, datanglah orang dari kampung sebelah sana. Ini kejadiannya di Perampangan. Meminta ayahnya tablet sana. Ayahnya ini ulama besar. Karena dokter pertama, orang belum sekolah dia sudah dokter. Ya. Ulama besar. Ayahnya dengar begitu, ingat anaknya baru dari Mekah. Dia panggil Malik, sini kan. Siapa ya? Sekarang berangkat, wakilkan ayah untuk tabel di sana. Di mana ya? Kampung itu. Pucat wajah. Di kampung itu dia nakal sekali. Tak ada orang yang senang sama dia. Tapi karena ayahnya keras, berangkat. Berangkat sama dia. Sampai sana, orang penuh. Kumpul. Dari kampung lain juga datang. Kota lain juga datang. Karena ulama besar mau tablik. Dari jauh nampaklah. Orang berpikir, kenapa ini Syekh Karimahullah memakai daun pandan? Sekarang kan bukan hari raya. Nah, satu pertanyaan tak terjawab. Sudah agak dekat, datang lagi tanya. Kenapa gemuk dia sekarang? Syekh Karim kemarin masih kurus, sekarang gemuk dia. Memang badannya sama tinggi, cuman Malik agak gemuk. Sudah dekat, nampaklah bekas cacar. Heboh orang. Semua ini berpikir, ini kan anak nakal dulu nih. Yang satu bilang, jambuku habis satu pohon. Mangga ku habis satu pohon. Anakku terbasah ke rumah sakit. Dipukulin. Yang satu lagi, ayam aduanku dicurinya. Jahatnya. Ini suka adu ayam. Malik tak suka itu. Tapi tak berani bicara keras. Kenapa? Dia mewakili ulama. Jadi berarti ulama yang datang. Berdirilah dia. Tablet. Satu menit, dua menit, tiga menit, sampai lima menit, orang masih berbisik-bisik. Tentang masa lampau sekali. Cerita yang tak habis-habisnya itu. Tapi begitu dia baca Al-Quran, baca hadis, dengan lafaz yang bagus. Diterangkan dengan bahasa karangannya, sastra yang tinggi. Dan selalu kelihatan dia sedih kalau menyebut nama Allah. Kadang-kadang keluar air matanya. Sehingga penonton, apa? Yang melihat pun ikut nangis. Kalau dia berdoa kepada Tuhan, ikut nangis. Keluar ucapan. Belum pernah kita mendengar ulama seperti ini. Berubah. Kalau tadi caci maki, sekarang sudah mulai kagum. 20 menit dia pidato, ceramah, tabligh ya. Ada seorang laki-laki umur 40 berdiri di tengah-tengah yang banyak. Berkata lantang. Wafat ayahnya, anaknya pengganti. Jadi dari benci berubah jadi salut, apa namanya? Ya begitulah. Sejak itulah dia disebut Buya Hamka. Jadi yang memberikan kata Buya itu adalah diri masyarakat yang benci dia. Akhirnya jadi Buya Hamka. Kemudian dia kembali ke Medan. Pada usia dia sampai Medan menjadi pimpinan redaksi pedoman masyarakat. Kemudian 21 tahun dia balik, kawin dengan Siti Rahab. Usia 15 tahun. Ya. Kemudian dia